بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala di hari yang ke-21 ini. Allah masih memberikan kita semua keistiqomahan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan memberikan kita pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya di dalam pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Adapun pertanyaan yang akan kita baca adalah pertanyaan nomor 50. Di pertanyaan ini, Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah berkata, "Ma huwa tauhidur rububiyah?" Apa itu tauhidur rububiyah? Sebelumnya sudah kita bahas tauhidul uluhiyah. Definisinya ya, pengertian tauhidul uluhiyah sebagaimana sudah kita bahas adalah mengikhlaskan seluruh bentuk peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhidul uluhiyah ini kaitannya dengan perbuatan manusia, di mana manusia diharuskan mengikhlaskan atau memurnikan segala bentuk ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan istilah tauhidul uluhiyah. Adapun pertanyaan beliau di nomor 50 itu terkait dengan tauhidur rububiyah. Itu yang akan kita bahas ya, apa pengertian dari tauhid ar-rububiyah. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah al-iqraru al-jazim, pengakuan dan pembenaran yang mutlak, bi annallaha ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya segala sesuatu dan yang merajainya, wa khaliquhu, dan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, wa mudabbiruhu, dan yang mengatur segala sesuatu, wal mutasarrifu fihi, dan yang menguasai segala sesuatu, lam yakun lahu syarikun fil mulk, Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyum minadzul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong dari kehinaan, wala radda li amrihi, tidak ada seorang pun yang bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, wala muaqqiba li hukmihi, tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, wala mudadda lahu, tidak ada tandingan bagi Allah, wala mumatsila lahu, tidak ada yang semisal dengan Allah, wala samya lahu, dan tidak ada yang setingkat dengan Allah, wala munazi'a fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyaingi Allah di dalam satu makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rububiyah ini maknanya banyak. Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta, Allah Al-Malik yang Maha Merajai, Allah Al-Mudabbir yang Maha Mengatur, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, hal ini adalah apa yang terkandung di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat yang pertama, di mana Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Waja'alaz zulumati wan nur. Dan dialah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Begitupun di surat yang lain, ma'asyiral muslimin, surat Al-Fatihah yang biasa kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, rabbil alamin, dialah Tuhan semesta alam. Ini kata ar-rububiyah diambil dari ayat ini, yaitu rabbil alamin, dari kata rabbun, lalu muncullah kata turunannya yaitu rububiyah. Maka seluruh muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau banyak sekali membawakan atau menyebutkan ayat-ayat terkait dengan tauhid rububiyah. Di antaranya adalah firman Allah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man rabbus samawati wal ard, Qulillah. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan Tuhan bumi? Katakan, dialah Allah. Qul afattakhattum min dunihi awliya. Katakanlah kepada mereka, ya Rasulullah, apakah mereka hendak mengambil pelindung selain daripada Allah? La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra, yang tidak memiliki kuasa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan untuk diri mereka sendiri. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah apakah sama yang buta dengan yang melihat? Am hal tastawiz zulumatu wan nur, apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi, ataukah mereka membuat tandingan-tandingan Allah yang menciptakan sebagaimana Allah mencipta? Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga mereka menjadi samar bagi mereka. Jadi Allah bertanya, kalian ini menyekutukan Allah. Kenapa kalian menyekutukan Allah? Apakah yang kalian jadikan sekutu itu bisa menciptakan? Sehingga kalian menjadi bingung, ini mencipta, Allah mencipta. Ya, fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kalian menjadi bingung, dua-duanya mencipta. Ternyata tidak. Pada realitanya, pada kenyataannya, hanya Allah yang Maha Pencipta. Kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Maka katakanlah, Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya, dan Dia adalah yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, Maha Perkasa. Jadi di ayat-ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang memiliki sifat-sifat rububiyah, yaitu memiliki sifat-sifat ketuhanan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta, yang merajai, yang mengatur, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, surat Ar-Rum ayat yang ke-40, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian, kemudian Dia pula yang memberikan kalian rizki. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dia yang mematikan kalian, Dia pula yang menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Katakanlah, apakah sekutu-sekutu kalian itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rizki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Tanyakan kepada mereka, ya Rasulullah. Tanyakan kepada orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kalian jadikan sekutu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Ya, semua makhluk adalah lemah. Semua makhluk adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikenal oleh para ulama dengan istilah al-istidlal bitauhid ar-rububiyyah ala tauhid al-uluhiyyah, yaitu berdalil dengan tauhid rububiyyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu menyebutkan sifat-sifat ketuhanan Allah, bahwa Dia yang Maha Pencipta, bahwa Dia yang Maha Merajai, bahwa Dia yang Maha Mengatur, untuk sampai kepada satu kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah thariqatul Quran. Ini cara Al-Qur'an di dalam menetapkan hak peribadatan untuk Allah. Dan ayat yang seperti ini banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai tempat tinggal, ya langit sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'a, dan Dia pula yang telah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja lakum minas thamarati rizqan lakum, kemudian Allah menurunkan dengan hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Artinya Allah menyebutkan sifat-sifat rububiyahnya. Kemudian Allah tutup ayat yang mulia ini dengan berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau memang kalian sudah tahu Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang tua kalian, Allah yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian, langit sebagai atap untuk kalian, Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah sekali-kali kalian membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya masih banyak sekali, ma'asyiral muslimin, yang dibawakan oleh Syekh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita langsung memasuki pertanyaan nomor 51. Di pertanyaan ini Asy-Syaikh berkata, "Ma diddu tauhidi ar-rububiyah?" Apa lawan daripada tauhid ar-rububiyah? Kalau memang kita wajib mengesakan Allah di dalam tauhid ar-rububiyah, artinya meyakini bahwa Dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Dialah Al-Malik yang Maha Merajai, Dialah Al-Mudabbir yang Maha Mengatur. Apa lawan? Lawan daripada tauhid ar-rububiyah. Di sini beliau berkata, lawan dari tauhid ar-rububiyah adalah i'tiqad mutasarrifu ma'allahi azza wa jal fi ayyi syai'in min tadbiril kaun. Lawan dari tauhid ar-rububiyah adalah seseorang meyakini adanya penguasa selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ikut mengatur alam semesta ini. Jadi keyakinan bahwa di bumi bagian timur diatur oleh misalnya kutub fulan, wali kutub fulan, sebelah barat diatur oleh fulan, di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini adalah bagian dari kesyirikan. Atau meyakini misalnya, kata beliau, ada yang min ijadi au idam, ada yang menciptakan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering ada pertanyaan sederhana, siapa yang menciptakan langit? Kita akan berkata Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Ya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Lalu siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Tetapi terkadang tidak jarang ada pertanyaan sederhana, siapa pencipta gunung Tangkuban Parahu misalnya? Maka muncullah kisah Sang Kuriang. Oh, itu dulunya adalah apa namanya Sang Kuriang, ya, ingin menikahi seorang wanita. Lalu wanita itu mensyaratkan agar lamarannya diterima, dia harus membuat bahtera, yaitu satu kapal yang besar, sebelum dimulai sejak malam dan harus selesai sebelum matahari terbit. Tetapi sebelum matahari terbit ternyata terlambat. Sampai matahari terbit, kapalnya belum selesai. Maka kapal yang belum selesai ini ditendang, kemudian telungkup, jadilah misalnya apa, Gunung Tangkuban Parahu. Barangkali ada yang berkata, Ustaz, itu kan hanya legenda. Iya, legenda, ma'asirul muslimin. Tetapi kita tidak tahu betapa besar pengaruh yang muncul di dalam hati anak-anak kita, betapa besar efek atau pengaruh yang muncul di dalam hati anak-anak kaum muslimin, sehingga mereka tumbuh besar menjadi orang-orang yang memiliki akidah yang lemah, atau menjadi orang-orang yang mudah sekali percaya dengan mitos atau dengan cerita bahwa tempat ini ada penguasanya, tempat ini ada rajanya. Sehingga ini masya Allah, ya, kalau kita renungkan dengan sebaik dengan tenang, kita akan melihat berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dimulai dari keyakinan. Awalnya dia yakin bahwa ini adalah batu keramat. Siapapun yang lewat batu ini, dia harus melempar tiga kali. Itu pernah waktu kita masih kecil melihat fenomena seperti itu. Masyarakat mengatakannya sebagai batu naga. Dan siapapun yang melewati batu itu, maka harus melempar tiga buah batu. Seperti kita pergi ke apa namanya, pergi ke Mekah, lalu kita melempar jumroh, lempar batu tiga kali. Ya, dan tidak jarang kalau kita lewat dari batu itu, kita melihat ada apa namanya, ada sesajen berupa dupa yang dibakar, atau apa namanya, buah-buahan, ada kopi yang pahit, ada ayam dipersembahkan di bawah batu tersebut. Dan tidak jarang sebagian orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melakukan ritual. Kalau zaman dulu, di awal apa, di pertengahan tahun 90-an, ada yang namanya apa itu, judi togel. Tentunya teman-teman masih ingat judi itu, ya, yaitu menebak apa istilahnya, buntut yang keluar itu nomor berapa, tembus 4 angka maka dia akan mendapatkan uang berjuta-juta, besar uang yang akan dia dapatkan. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan hasil atau mengetahui nomor yang keluar esok hari? Maka tidak jarang mereka menginap, tidur di samping batu tersebut sambil membawa kertas, membawa alat tulis, dan membawa sesajen. Ini kalau orang di sebagian wilayah Jawa Barat, di Bogor, itu mereka menyebutnya istilahnya apa? Ngimpo. Ngimpo. Perhatikan bagaimana apa namanya berbahayanya kesyirikan. Dimulai dari keyakinan bahwa batu itu memiliki penghuni, maka batu itu dianggap sebagai batu yang memiliki kelebihan, kekuasaan. Setelah itu masyarakat mengagungkannya, memuliakannya. Apabila lewat, mereka akan permisi. Ada syarat-syarat tertentu yang dibuat. Harus melempar batu-batu yang kecil, harus membuat sesajen. Lalu masyarakat datang ke sana untuk mencari nomor apa namanya tadi? nomor togel misalnya ya. Dan begitulah. Sampai tidak jarang ada di antara kaum muslimin yang datang ke tempat tersebut lalu dengan membawa ayam serba hitam atau membawa kambing disembelih dan na'udzubillahi min dzalik, jatuhlah manusia ke dalam kesyirikan dan tidak tanggung-tanggung, syirkul akbar. Ya, syirkul akbar, syirik yang besar. Ya, meyakini ada yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan keburukan selain daripada Allah, meyakini ada yang mengetahui yang gaib selain Allah, meyakini bahwa boleh mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, artinya batunya cuma satu. Tetapi penyimpangan yang muncul dari batu ini luar biasa. Dan setiap daerah memiliki cerita masing-masing. Ya, ada saya pernah mendengar kisah dari seorang kawan ya, di satu daerah yang mana mereka sangat mengagungkan pohon jati misalnya. Ya, kalau ada kunjungan dari mahasiswa hendak KKN ke apa namanya ke desa tersebut, maka yang mereka bangga-banggakan adalah pohon jati yang mereka buat di sekitarnya sesembahan, lalu dipakaikan kain di apa di batang batang pohonnya dan lain sebagainya. Ada lagi yang menjadikan sumur sebagai tempat apa namanya mencari keberkahan untuk mendapatkan kesembuhan, laris dagangan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kurangnya perhatian kita kepada permasalahan tauhid ar-rububiyah. Yaitu menanamkan keyakinan ini kepada generasi anak-anak kita ya, dan anak-anak generasi muda hari ini adalah satu kewajiban yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin pada hari ini. Lalu dikatakan oleh beliau, begitupun ada meyakini ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak jarang di kita pun ada seperti itu ya. Ada di masyarakat kita istilahnya apa? Tatoyur kalau dalam bahasa Arab. Apa itu tatoyur bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab, tatoyur itu adalah at-tasya'um bimar'i au masmu'in au ma'lumin. Begitu kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, bahwa tatayur itu adalah menisbatkan kesialan kepada sesuatu yang dilihat, kepada sesuatu yang didengar, dan sesuatu yang diketahui. Misalnya menisbatkan sesuatu kepada yang dilihat adalah ada seseorang melihat burung hantu yang hinggap di pohon yang tidak jauh dari rumahnya, lalu dia menganggap bahwa itu alamat sial misalnya. Ini tatayur. Banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam hal seperti ini. Atau misalnya tatayur dengan sesuatu yang didengar, ada suara burung yang populer sekali ya di daerah apa, di Jawa Barat secara khusus adalah apabila burung itu berbunyi ya, kuik, kuik, kuik, seperti itu. Maka tidak jarang sebagian masyarakat berkata, aduh, burungnya dari pagi sudah bunyi, sepertinya hari ini akan ada yang meninggal. Ini keyakinan seperti ini masih banyak masyarakat muslimin, ya. Atau misalnya tatayur dengan tanggal, ya, tidak boleh menikah di bulan Syawal, atau meyakini bulan Safar sebagai bulannya bala, di mana Allah menurunkan musibah, menurunkan penyakit, menurunkan malapetaka, dan ini adalah keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah yang lurus, akidah Islam, akidah tauhid. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyara lah. Bukan termasuk ke dalam umatku, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang melakukan tatayyur atau mendatangi orang yang ahli tatayyur. Jadi kita tidak boleh misalnya berkata, aduh mata saya berkedip-kedip, ini sepertinya saya akan dapat rezeki. Nah, itu tidak boleh. Karena kenapa? Itu tatayyur. Kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad kalau seperti itu. Atau kita misalnya ingin menikahkan putri kita atau anak kita, lalu kita katakan, Masya Allah, ini kita sudah lamaran, sudah selesai, sepertinya sudah saatnya kita menentukan tanggal pernikahan. Apa yang dilakukan? Sebagian kaum muslimin mendatangi orang yang dianggap pintar, kemudian dia memiliki buku-buku primbon atau apa istilahnya, lalu dia nanti mengatakan yang bagus itu tanggal sekian, ya, jamnya pun jam sekian itu ditentukan. Dan saya pernah mengalami, ya, sekitar tahun 2014 atau 2015 antara tahun itu ya, ada satu kejadian yang saya alami sendiri. Saya dihubungi oleh teman-teman yang memang biasa mengadakan pengajian di Bogor, di daerah Bogor Barat sana. Lalu kita ditelepon, setelah itu dikatakan, antum ada waktu untuk mengisi khutbah pernikahan, nasihat-nasihat pernikahan. Saya katakan, insya Allah hari apa, hari ini disebutkan harinya, jamnya disebutkan. Saat itu adalah kita sepakat ba'dal isya, ya, akan diundang masyarakat sekitar di kampung, ya, di perkampungan. Akan diundang masyarakat ba'dal isya, lalu saya menyampaikan apa wasiat atau nasihat-nasihat sebelum akad nikah. Singkat cerita, saya pun datang menjelang maghrib ke sana, lalu setelah isya kita menyampaikan nasihat-nasihat sebelum pernikahan. Lalu setelah saya menyampaikan nasihat, saya pun bertanya kepada sahib walimah, ya, panitia atau keluarganya. Saya katakan, masya Allah, alhamdulillah, adik antum sekarang menikah. Iya, insya Allah. Sudah menikah atau belum? Pertanyaan saya seperti itu. Lalu dikatakan, belum Ustaz, akad nikahnya baru besok. Saya katakan, alhamdulillah, akad nikahnya baru besok, ya. Karena saat itu perjalanan dari Jakarta ke Bogor itu cukup jauh, ya. Saya putuskan untuk menginap malam itu. Lalu saya katakan kepada mereka, rencana esok hari jam berapa akad nikahnya? Mereka katakan, insya Allah Ustaz, jam 5 pagi. Masya Allah. Insya Allah jam 5 pagi, waktu subuh. Akhirnya saya katakan, la ilaha illallah, kenapa kok dipilih waktu jam 5 pagi untuk melaksanakan akad nikah? Maka mereka katakan, ya begitulah Ustaz, kami sudah jelaskan kepada orang tua bahwa hal itu tidak boleh. Artinya tidak boleh mendatangi orang pintar untuk menghitung tanggal, untuk menghitung nama dan lain sebagainya, dan itu bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi kami sudah menasihati, tapi orang tua tidak mau mendengar. Akhirnya apa yang terjadi, ma'asirul muslimin, keesokan harinya karena malam itu saya menginap di daerah tersebut, kita sholat subuh sedangkan mereka sedang akad nikah, ya. Jadi gurunya berkata, jangan melaksanakan akad nikah kecuali tepat jam 5 pagi, ya. Dan tentunya akan muncul keyakinan-keyakinan, kalau terlalu cepat akan begini, terlalu lambat akan begini. Sampai saya bingung, itu memang penghulunya ada yang mau datang. Iya Ustaz, insya Allah penghulunya mau datang, ya, cuma harus ditambah sedikit. Itu terjadi, itu nyata, tidak dibuat-buat. Itu kejadian yang memang saya lihat sendiri dan terjadi di masyarakat, ya. Dan ini tentunya adalah bagian dari pelanggaran, ya, pelanggaran yang bertentangan dengan tauhid rububiyah, ya. Ini bisa masuk ke dalam kategori tatayur, ya, menganggap ada hari yang sial, menganggap ada jam yang sial, menganggap ada tanggal yang sial, menganggap ada bulan yang sial, dan ini bertentangan dengan akidah tauhid. Padahal dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam. Allah katakan, anak Adam menyakitiku. Yasubbud dahro, mereka mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah hari tersebut. Uqallibul layla wan nahar, akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Artinya, di antara perkara yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang muslim mengatakan ini hari yang baik, ini hari yang buruk, ini hari yang sial, misalnya. Ini dalam Islam tidak boleh. Karena pada hakikatnya, baik itu hari, baik itu jam, baik itu bulan, itu semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencela, menghina hari atau waktu tersebut, sebenarnya kita telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama dengan banyak kasus, misalnya dalam hal kita tidak boleh mencela makanan. Nabi Muhammad kalau dihidangkan makanan, kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan misalnya. Karena kenapa? Pada hakikatnya yang memberikan rizki adalah Allah. Ketika kita mencela makanan, maka secara tidak langsung kita telah menghina, mencela zat yang memberikan kita rezeki. Begitupun misalnya kita tidak boleh mencela manusia. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena yang dihina boleh saja lebih baik daripada yang menghina. Kenapa tidak boleh ada menghina? Karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghina fisiknya, ya menghina wajahnya, menghina penampilannya, maka sebenarnya kita sedang menghina siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam permasalahan ini. Dalam Islam semua hari adalah bagus. Ya, dari hari Senin sampai hari Ahad itu semua bagus. Tidak ada Islam mengenal yang namanya hari sial. Ya. Masalah sial atau tidak sial semuanya sudah digariskan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan orang-orang musyrik yang menisbatkan kesialan kepada sesuatu, menisbatkan musibah kepada sesuatu, itu kebiasaan orang musyrik. Misalnya diabadikan dalam surat Yasin, ya, mereka berkata qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata bahwa gara-gara kalian kami menjadi sial. Maka para nabi berkata qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kesialan kalian itu bukan karena kami. Kenapa kok jadi kami yang disalahkan? Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu karena kalian sendiri tidak mau beriman dan tidak mau memurnikan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan di sini au ghairu dhalika minal ma'anir rububiyah, ataupun yang lain dari makna-makna rububiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Tidaklah Allah membukakan satu anugerah untuk seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi datangnya anugerah tersebut. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Dan apabila Allah menahan sesuatu dari seorang hamba, maka tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat yang lain ma'asyiral muslimin, yaitu di dalam surat Yunus ayat 107, Allah berfirman wa iyam saskallahu bidurrin falakashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin falaradda li fadli. Allah berfirman apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan apa namanya, hendak menimpakan satu musibah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak musibah tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun di antara makna tauhid rububiyah, kata beliau, adalah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Berdasarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan sesungguhnya di tangan Allah kunci perkara-perkara yang gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Oleh karenanya dalam Islam diharamkan segala bentuk perdukunan, diharamkan segala bentuk ramalan, itu dalam Islam tidak boleh. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah pernah bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in falatukbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa, kata Nabi, yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan au sahiran," barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau tukang sihir, "fasa'alahu an syai'in," kemudian dia bertanya sesuatu, "fasaddaqahu bima yaqul," kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa orang yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal dianggap sebagai orang-orang yang kafir terhadap Al-Qur'an? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka ketika seseorang datang ke dukun, datang ke paranormal, menanyakan sesuatu yang gaib, maka secara sadar atau tidak sadar, dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat seperti ini banyak. Termasuk yang tadi kita baca surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di tangan Allah kunci perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Begitupun ada di surat Al-Jin. Allah katakan 'Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan Dia tidak menampakkan satu perkara yang gaib kepada seorang pun illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada orang yang diridhoi dari kalangan para rasul, dan kerasulan telah berhenti, ya, telah putus dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas tauhid. Ya, yang hari ini kita bahas adalah tauhidur rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, meyakini bahwa Allah Al-Malik yang maha merajai, ya, raja di langit, raja di bumi, semua Allah, termasuk raja di pantai selatan. Itu bukan Nyi Roro Kidul, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah lah rajanya semua raja. Tu'til mulka man tasya, Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia cabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Malik yaumiddin, dan Allah lah satu-satunya raja pada hari pembalasan. Begitupun meyakini bahwa Allah adalah al-mudabbir, yang mengatur, mengatur rezeki kita, mengatur jodoh, mengatur keturunan, ya, mengatur sehat atau tidak sehat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa melakukan ikhtiar dengan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah. Adapun masalah hasilnya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.